La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Yang mana ai tolonglah tunjuk jalan lurus jangan belok-belok. Aku dah penat terbatuk-batuk bau asam ada ke dia siapa dah busuk. La la la la la la la la ah oh oh oh bujang lampu kena pantai tulang rusuk jalan senyek. Tolonglah tunjuk jalan lurus jangan belok-belok. Aku dah penat terbatuk-batuk bau asem ketiak siapa busuk. La la la la la la la alamak oh oh oh bujang lapor.